memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan juga ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Beliau berkata, "Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas pondasi yang lima. Pokok pondasi asas yang lima. Yang sering kita dengar dengan rukun, tiang-tiang, pilar-pilar agama, tiang-tiang agama, pondasi agama yang lima. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pondasi yang pertama. Maka bagi siapapun yang di luar Islam, kalau mereka ingin diakui sebagai seorang Muslim, maka langkah pertama dan utama harus ikrar. Dengan lisannya, meyakini dengan hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat. Ini yang pertama. Dan semua amal setelah itu tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali ada kuncinya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembahasan tentang bersyahadat ini hanya berlaku bagi orang yang asalnya dari orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, anaknya orang yang beriman, anaknya seorang Muslim, biarpun dia tidak bersyahadat, maka dia adalah seorang Muslim mukmin. Akan tapi pembahasan kalimat syahadat ini adalah pembahasan berlaku bagi siapapun yang dari luar wilayah Islam ingin diakui dan dianggap sebagai seorang Muslim, maka langkah pertama dan utama adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Maka tidak benar apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya orang Islam disyahadatkan lagi. Tidak diperkenankan, bukan tidak diperkenankan, tidak benar jika kita menganggap orang yang dilahirkan dari perut seorang ibu yang muslimah, dari ayah yang muslim, lalu kita katakan mereka belum beragama Islam, itu salah. Baik, kemudian ada lagi syahadat ini perlu dihadirkan lagi adalah bagi siapapun yang asal mulanya, ini yang kedua, syahadat ini berlaku dan dihadirkan bagi orang yang semula adalah berada di wilayah muslim, wilayah Islam, seorang muslim, tiba-tiba melakukan sesuatu yang menjadikan dia dikeluarkan dari Islam, yaitu murtad. Misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, Al-Quran bukan wahyu, atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, yang disepakati melalui Al-Quran dan hadith Nabi dan para ulama. Misalnya yang maklum minad-dini bidarurati, yang sudah masyhur kalau itu adalah sesuatu yang haram, seperti orang yang menghalalkan homoseks, lesbi, maka dia adalah murtad. Atau orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad. Orang mencaci Nabi, murtad. Mencaci Al-Quran, murtad. Nah, ini orang yang kedua yang kalau ingin kembali kepada Islam, wajib mereka bersyahadat kembali, berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini masalah syahadat. Memang di sana ada pembahasan bagaimana jika ada orang beriman tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kebanyakan ini pembahasan apakah mengucapkan kalimat syahadat bagi orang yang asli kafir itu merupakan syarat sahnya iman, atau bagian daripada iman itu sendiri. Dalam bahasa ulama adalah syatrun minal imani atau syartun minal imani. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat bagi orang kafir asli kalau ingin masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, syarat minal imani, daripada iman. Dan syarat dari iman, syarat iman ini ada dibagi dua. Yang pertama syarat sahnya iman, yang kedua adalah syarat li ijra'i ahkam ad-dunyawiyah. Yang pertama adalah syarat sah. Artinya kalau mengucapkan kalimat syahadat dianggap sebagai syarat sah, maka orang yang beriman dengan hatinya, jika tidak bersyahadat mengucapkan dengan lidahnya, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai seorang muslim, karena imannya hanya simpan di dalam hati, tidak diucapkan dengan lidahnya, karena mengucapkan dengan lidah, mengucapkan syahadat dengan lidahlah syarat sahnya iman. Karena tidak diucapkan dengan lidahnya, maka tidak diucapkan dengan lidahnya, maka imannya tidak dianggap sah. Ya, imannya tidak dianggap sah. Kemudian syarat di sini yang kedua adalah syarat li ijra'il ahkam bid dunya. Syarat untuk diberlakukan hukumnya di dunia. Artinya secara iman adalah bisa dianggap iman di hadapan Allah, tapi di dunia enggak bisa diberlakukan sebagai seorang muslim. Tidak boleh menikah dengan anak-anak kaum muslimin. Kalaupun mati tidak akan dikubur di kuburan kaum muslimin, karena imannya hanya di dalam batinnya saja, tapi lahirnya tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka secara hukum di dunia tidak diberlakukan hukum Islam kepadanya. Adapun urusan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi yang mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun, bagian daripada iman, maka orang kalau hanya beriman dengan hatinya lalu tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak dianggap iman tersebut. Karena apa? Mengucapkan kalimat syahadat bagian daripada iman, sementara bagiannya tidak dihadirkan, maka tidaklah beriman. Baik, sudah sampai di sini saja. Ini singkatnya, itu pembahasan panjang tentang akidah. Intinya, pembahasan kalimat syahadat ini berlaku bagi orang yang kafir asli atau orang yang murtad ingin kembali kepada Islam. Bukan untuk Anda yang dari kecil dilahirkan dari perut orang yang beriman. Anda muslim, sudah. Jadi pembahasan kalimat syahadat. Dan dibangun Islam di atas syahadat. Artinya baru orang kalau sudah syahadat, bersyahadat benar, dia dianggap sebagai seorang muslim. Kemudian setelah itu, syahad Allah ilah ilah syahadatu Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus diyakini bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, dan harus meyakini dengan hatinya, kemudian diucapkan dengan lidahnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah inti isi daripada syahadat. Bersaksi pikirannya, hatinya, lidahnya, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan jika dia punya Tuhan-Tuhan palsu yang diyakini sebelumnya, maka akan secara otomatis terpangkas dengan ikrarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain itu adalah Tuhan palsu. Dan tidak wajib untuk disebutkannya. Bahwasanya aku mengingkari Tuhan-Tuhan ini. Tidak perlu seperti itu. Cukup seandainya orang sebelumnya mempunyai Tuhan-Tuhan yang banyak, kemudian masuk Islam, cukuplah ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kecuali bagi orang yang mendalam wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun syahadat dengan mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, cukup sampai di sini. Kecuali bagi orang yang punya keyakinan salah, murtad dengan mengakui adanya nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sekelompok yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu, maka syahadatnya tidak cukup berasyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena mereka juga mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, akan tapi harus ditepis bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum yang mengaku dirinya Islam, ada di negeri kita di Indonesia, mengatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat syahadatnya sama, yaitu asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi di dalam keyakinannya ada tambahan, dan setelah Nabi Muhammad ada nabi yang lain lagi, Mirza Ghulam Ahmad, muncullah kelompok Ahmadiyah. Maka bagi Ahmadiyah kalau ingin tobat harus berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Abdullah walaysa min rasul walaysa rasulullah, bukanlah utusan Allah, atau bahasa Indonesianya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tambah atau khatamin nabiyin, pungkasan para nabi, dan tidak ada nabi setelah nabi, tidak usah disebut mirzanya juga sudah sah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, harus ada ikrar pengakuan semacam itu. Dulu ada orang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, kalau tidak salah kelompok Aisyawiyah pada zaman dahulu mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi sebagai nabinya orang Arab saja, maka tidak diterima imannya. Mereka mengakui nabi, Nabi Muhammad adalah nabi, cuma nabinya orang Arab, sementara dia bukan Arab, sehingga dia tidak punya keperluan untuk menerima Nabi Muhammad, maka tidak sah. Biarpun dia mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tidak diterima imannya, tidak terima syahadatnya. Karena apa? Dia mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, iya, tapi hanya untuk orang Arab saja. Maka bagi orang yang seperti itu, syahadatnya harus ditambah bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk semesta, untuk semuanya. Linnasi kafatan atau jami'an, untuk semua manusia. Ini adalah bersyahadat. Yang jelas syahadat ini harus, dan itu yang pertama dan utama bagi orang yang kafir asli atau murtad, yang ingin kembali kepada Islam harus mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis salati, pondasi Islam yang kedua, pondasi Islam yang kedua adalah menjalankan salat, iqamus salah. Wa iqamis salah, melaksanakan salat. Maka bagi siapapun yang tidak meyakini salat wajib, maka runtuhlah keimanannya. Baik, mengatakan salat tidak wajib runtuh imannya. Adapun yang tidak melakukan sholat, ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Orang yang meninggalkan sholat, selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka menurut madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hanifah, kalau ada orang meninggalkan sholat tapi masih mengatakan sholat itu wajib, maka dia masih dalam wilayah iman, karena masih mengimani kalau sholat itu wajib. Cuman karena dia telah meninggalkan sholat, maka hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, hukumannya adalah dipenggal lehernya. Setelah istitab diminta untuk tobat kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat, kok masih tidak mau, diminta lagi tidak mau, dijelaskan lagi tidak mau, maka diangkat pedang di atas lehernya. Masih mau terus membangkang, kalau masih terus diturunkan pedang itu untuk memenggal lehernya. Dan setelah mati dia masih dikubur di kuburannya kaum muslimin. Karena apa? Dia masih meyakini sholat itu wajib, tidak dianggap sebagai seorang yang murtad. Menurut madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bagi siapapun yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, maka dia adalah telah murtad. Seperti disabdakan Nabi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati, yang memisah antara seorang hamba dengan kekafiran hanya meninggalkan salat. Artinya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, barang siapa yang meninggalkan salat maka dihukumi sebagai seorang yang keluar daripada iman. Na'udzubillah. Hati-hati. Keluar daripada iman artinya apa? Orang murtad diistitab, diminta untuk tobat. Dan jika ternyata dia tidak mau tobat, maka biarpun dia meyakini sholat itu wajib, tapi karena dia telah meninggalkan sholat, dianggap orang yang telah hilang imannya. Maka diminta tobat, tobat, dan tobat. Setelah dia tetap tidak mau bertobat, maka diangkat pedang di atas lehernya, dan masih tidak mau bertobat, diturunkanlah pedang ke lehernya. Dan setelah terpenggal lehernya, dia tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin karena dia telah murtad menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Hati-hati urusan sholat. dan dosa besar di hadapan Allah. Jangan sampai ada di antara kita mudah meninggalkan sholat. Mulai dari ngentengin sholat, menunda-nunda waktu sholat, sampai keluar dari waktunya. Na'udzubillah, dosa besar. Dan sholat itu berat, kecuali sholat itu adalah pekerjaan yang ringan, akan tapi menjadi berat kecuali bagi hamba yang dikasihi oleh Allah. Maka sadarlah dirimu, jika ternyata berat sholat bagimu, maka Allah tidak cinta kepadamu. Yang merasa berat sholat, ketahuilah tanda tidak dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena sholat adalah pekerjaan yang paling ringan dan ringan, ringan dan bahkan diringankan seringan-ringannya. Sejenak kita membayangkan orang sholat berdiri bagi yang mampu. Tidak mampu berdiri boleh duduk, enggak bisa duduk boleh baring, enggak bisa baring boleh telentang, boleh ngapain saja. Enggak ada air pun boleh dengan debu bertayamum. Bacaannya pun yang mampu, enggak mampu pun boleh bacaan apa saja dan begitu mudahnya. Kemudian kita coba membayangkan bagi orang yang sehat berdiri dan berdiri pun hanya beberapa menit. Dan di saat berdiri pun tidak membawa beban apapun di atas kepalanya dan tangannya pun tidak menjinjing apa-apa. Niat ringan sekali. Lebih berat di saat kita harus mengangkat semen, harus menyorong gerobak, harus nyetir sepeda motor bermenit-menit, berjam-jam, lebih tegang lagi, lebih berat daripada sholat. Kalau kita bayangkan berapa menit sholat, sholat subuh 2-3 menit, sholat duhur 4-5 menit, 4-5 menit sudah sholat luar biasa panjangnya itu. Coba kita bayangkan, begitu ringannya sholat. Tapi kenapa ada orang meninggalkan sholat? Karena dia adalah manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kita fahamkan kepada anak-anak kita pentingnya sholat. Jangan sampai ada di rumah kita orang yang meninggalkan sholat. Mengundang malapetaka, mengundang bencana jika ada di rumah kita orang satu yang tidak sholat. Dan memang mengherankan, sholat adalah pekerjaan yang sangat ringan. Dia mungkin begadang semalam pun mampu, dia bekerja keras mampu, tapi untuk melakukan sholat tidak mau. Unik, tapi itulah kenyataannya. Aneh tapi nyata. Sholat mudah tapi susah, berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah, yang hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waspadalah dengan siapapun yang sering meninggalkan sholat. Jangan mempercayakan apapun kepada orang yang sudah tidak amanat dengan sholatnya. Dan pertama kali yang akan ditanyakan dalam hisab nanti adalah urusan sholat. Urusan sholat. Yang penting menjalankan sholat dulu deh, baru nanti peningkatan kita bicara tentang sholat pada jamaah. Dan di sisi lain kami khusnudzon kepada hamba-hamba Allah yang ada di pasar-pasar sana, di pabrik-pabrik sana. Di saat mereka meninggalkan sholat, prasangka baik kami kepada mereka, sungguh mereka di saat meninggalkan sholat bukan karena mereka ingin menantang Allah atau ingin masuk neraka, tidak. Banyak di antara mereka meninggalkan sholat itu karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya sholat yang sangat mudah itu. Karena minimnya, sedikitnya ilmu mereka, mereka menganggap kotor itu adalah najis. Mereka menganggap wudu itu adalah berat, repot harus pergi ke masjid mengambil air wudu yang ada di masjid. Dia tidak mengerti bahwasanya segelas air pun bisa digunakan untuk berwudu. Dan di atas lumpur pun dia boleh sholat. Bahkan di bengkel yang penuh dengan uli pun dia boleh sujud di situ dan sah sholatnya. Karena uli tidak najis. Tepung tidak najis. Bahkan mungkin dedak, apa itu, katul atau merang itu juga suci. Kalaupun sholat sujud di atasnya juga sah. Sayur suci. Karena minimnya ilmu mereka sehingga menganggap sholat di situ tidak boleh. Itulah prasangka baik kami kepada mereka, bahwa mereka tidak melakukan sholat bukan karena ingin menantang Allah, akan tapi tidak mengerti bagaimana cara sholat yang mudah. Termasuk mereka yang di nelayan, di kapal-kapal banyak yang tidak sholat. Itu bukan karena mereka menantang Allah, mereka takut dengan neraka Allah. Tapi karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya sholat di atas kapal yang sangat mudah, gak bisa berdiri boleh duduk. Dan bisa, pokoknya mudah intinya sholat itu. Dimudahkan semudah-mudahnya. Karena apa? Bagi yang meninggalkan sholat, hukumannya adalah besar, sebesar-besarnya hukuman. Mengerikan. Dan jangan sampai ada orang membangun rumah Anda, ternyata dia juga tidak sholat. Anda akan berikan makan kepada orang yang tidak sholat di rumah Anda. Bahkan mungkin seorang ustadz lupa dan lalai yang membangun masjid yang adalah orang yang tidak sholat. Masjid dibangun untuk sholat, dibangun oleh orang yang tidak sholat. Barangkali ini ustadz yang mati hatinya, tidak peka, hanya memikirkan tentang suksesnya pembangunan kepanitiaan periode dia saja. Tidak berpikir bahasanya dakwah adalah harus dirasakan oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga namanya tukang pun tidak merasa mendapatkan seruan dakwah ustadz tersebut. Bisa jadi ustadz itu masuk neraka terlebih dahulu sebelum tukang yang tidak sholat. Karena apa? Tidak mengarahkan, tidak memberikan pengarahan kepada tukang yang bekerja untuk melakukan sholat. Bahkan bukan karena mereka tidak sholat, bahkan kita sering menemukan tukang-tukang itu di saat tidak sholat bukan karena mereka tidak mau sholat. Akan tapi karena mereka pernah ikut orang yang suka melarang sholat, dipikir semua bos seperti itu. Maka Anda jangan ragu, di dalam hati mereka ada keimanan. Maka siapapun yang bekerja dengan Anda, maka ingatkan mereka agar bisa melakukan sholat, dan sungguh mereka sesungguhnya rindu kepada sholat. Karena biasa ikut orang yang tidak pernah menyuruh sholat, bahkan mungkin melarang sholat, sehingga mereka pun akhirnya di saat bekerja di tempat lain menganggap semuanya sama. Sehingga mau melakukan sholat pun ragu-ragu. Dan ternyata banyak di antara mereka, di saat diberi kesempatan untuk sholat, kegembiraan yang ada di wajah, yang di hati dan terbaca dari wajah mereka. Mereka senang dengan itu semuanya. Karena di hati mereka ada keimanan. As-salah. Ini pondasi Islam yang kedua adalah sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak melakukan sholat. Na'udzubillah. Dan juga harus dihadirkan ilmu sholat yang praktis, kita ada. Di samping puasa praktis, ada sholat praktis, sholat yang mudah, sholat yang gampang. Jadi siapapun bisa belajar sholat, biarpun 2 menit. Orang mu'alaf baru masuk Islam, 2 menit langsung bisa sholat. Ibu-ibu gak bisa baca fatihah pun bisa langsung 2 menit bisa sholat. Makanya kalau ada seorang yang tidak bisa sholat, itu yang salah adalah gurunya. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Semuanya bisa sholat. Karena begitu mudahnya sholat. Kemudian setelah itu wa ita'iz zakati, membayar zakat. Membayar zakat, hati-hati. Zakat ini adalah pembersih hartamu. Pembersih hartamu. Akan mati di balik pembahasan masalah zakat ini ada penjahat-penjahat zakat. Ada penjahat di dalam zakat, yang pertama adalah orang kaya yang semestinya wajib zakat. Ternyata dia tidak mau membayar zakat. Ini yang pertama. Penjahat zakat yang kedua adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, akan tapi berpura-pura menjadi orang yang berhak menerima zakat. Dia penjahat karena mengambil bukan haknya dia. Yang ketiga adalah orang yang punya tugas membagi-bagi zakat tapi tidak ngerti ilmunya, sehingga dia salah menyalurkan zakat, sehingga tidak tepat sasaran. Yang berhak tidak mendapatkannya, yang tidak berhak justru mendapatkannya. Zalim dia. Zalim besar nih, pengurus-pengurus zakat yang tidak punya ilmu. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, hai orang yang lagi ngurusin zakat, jangan Anda salah sasaran. Dan juga ada penjahat zakat lagi, yang ketiga tadi ada di antaranya, salah menyalurkan zakat dan salah mengambil zakat. Salah mengambil zakat, bagaimana salah mengambil zakat? Orang tidak wajib zakat, diwajibkan zakat. Ini zalim besar. Orang yang tidak wajib zakat, diwajibkan zakat, haram. Dan harus hati-hati, karena mengambil haknya orang lain. Kalau kita serukan sedekah, ini adalah sunnah suka-suka, itu lebih mudah daripada mengatakan ini zakat. Karena zakat menjadi kewajiban. Di antaranya yang tidak dicermati, berapa sih gajinya kok harus dipotong sebagai zakat profesi? Hukumnya haram, mau gajinya cuma pas-pasan kok zakat profesi. Ini ilmu dari mana? Haram, dosa besar itu. Jual aset harus keluar zakat. Kalau orang kerjanya jual beli, iya dia harus keluar zakat. Tapi jual aset. Saya punya tanah, saya jual. Saya tidak wajib keluar zakat karena jual aset saya. Nah, tapi ada selebaran-selebaran yang dibagi. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana saya jual aset tanah laku 1 miliar? Bagaimana tahu-tahu suruh mengeluarkan zakat dua setengah, haram. Lah ini harus ada ilmunya. Jadi kita itu tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, seperti halnya kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir, maka kita pun juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya. Itulah keadilan Islam. Jangan mentang-mentang kaya langsung ditumpangi zakat, zakat, zakat, zakat, dikit-dikit zakat. Dan pajak tidak bisa menggantikan zakat. Tugasmu, Anda seorang beriman, kewajiban Anda bayar zakat. Ingat zakat. Jadi zakat, penjahat zakat ada tiga, orang yang wajib membayar zakat, tidak membayar zakat. Maka hendaknya Anda rajin bertanya, kalau sudah Anda merasa kaya, cukup Anda bertanya, bagaimana mengeluarkan zakat? Dan ternyata mengeluarkan zakat adalah semudah, sangat mudah, dan sangat kecil dibanding kekayaan yang Anda miliki. Cuma biasanya godaannya ini, lihat, hati-hati, orang itu bayar zakat itu berat, tapi dia senang sedekah biasanya, ini juga setan itu. Kalau sedekah mah oke, beral-beral, keluar duit sana, keluar duit sini, sedekah, sedekah, sedekah. Tapi zakatnya tidak dihitung, na'udzubillah. Haram dia. Dan sangat beda sedekah dengan zakat itu, yang berhak menerima itu berbeda. Kalau sedekah yang Anda berikan, siapapun boleh. Anak Anda juga boleh nerima. Orang kaya pun juga boleh nerima. Tapi kalau zakat khusus. Dan kekhususan pun sangat khusus, sampai Al-Quran menyebutkan dengan adat hasr dibatasi innamas sadaqatu. Hanyalah sedekah itu boleh diberikan kepada orang-orang berikut ini. Ikut petunjuk para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama terdahulu. Dan juga yang kami ingatkan, kadang sudah dari awal dibatasi sampai di tengah-tengah dibuka lagi. Padahal di awal dibatasi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sedekah itu, sedekah di sini sedekah adalah zakat. Zakat itu hanyalah untuk ini orang fakir, miskin dan seterusnya. Cuman kadang ada sebagian orang untuk membuka, misalnya sampai fisabilillah diperlebar lagi sehingga habislah duit zakat untuk bangun pondok, duit zakat untuk bangun masjid sehingga orang fakir tidak mendapatkan, dan ini adalah termasuk bagian daripada bentuk kejahatan kepada orang fakir yang jarang disadari, dan itu berbahaya sekali. Hidupkan hatimu dengan orang fakir. Ana indal munkasirati qulubuhum. Orang fakir yang kadang dirundung duka, sudah fakir sakit, bayangkan. Harus masuk rumah sakit. Memang katanya ada bantuan dari negara untuk orang yang sakit. Baik, yang sakit mungkin dapat bantuan. Kalau dapat. Kalaupun dapat, yang dapat bantuan kan hanya yang sakit saja. Yang menjaga itu ada juga orang fakir yang biasanya menjadi kuli, kerja setiap hari, dapat gaji sehari. Dan dia harus menjaga. Dan siapa yang menggaji dia? Ya? Apakah kita masih rela menggunakan duit mereka, dari duit zakat itu kita gunakan untuk bangun pondok pesantren? Coba Anda pikir. Kalau Anda masih kurang mantep hati Anda, ayo hari ini kita berjalan-jalan ke rumah sakit umum itu. Berapa banyak orang menangis karena apa? Berduka karena apa? Dia harus tidak bekerja, kemudian dia bisa menebus obat dan seterusnya. Ini yang harus kita perhatikan urusan zakat. Sudahlah, Anda jangan tamak dengan duit zakat. Yang bangun masjid adalah orang kaya, bukan dari duitnya orang fakir. Yang bangun masjid adalah orang kaya. Kalau orang fakir suka-suka, tapi setelah diberikan kepada mereka. Bahkan kita pun tidak boleh ngatur duitnya orang fakir. Kadang zakat dibagi-bagi dalam bentuk sarung. Sarung gak bisa dimakan, pusing dia. Ada orang kaya ngatur duitnya orang fakir. Ada suatu ketika, Buya, saya bagi-bagi zakat, saya belikan sembako, sarung dan sebagainya. Itu salah. Berikan duitnya saja, biar dia belanja sendiri. Karena apa? Minyak gorengnya beda dengan minyak gorengmu. Sarungnya pun beda dengan sarung yang kau berikan. Berasnya pun berasmu, beras premium katanya. Ini pernah suatu ketika ada satu lembaga zakat membagi-bagi seperti itu, kami ingatkan. Cuman dia orang baik, orang isap yang astagfirullah, begitu Buya. Iya. Karena dia mungkin berasnya cukup yang harga 8 ribuan, kau belikan yang 12 ribu. Ya maksud saya biar dia ikut merasakan enak. Kalau yang kau punya keinginan seperti itu, jangan dari duitnya dia, duitmu sendiri yang kau belikan yang bagus untuk mereka. Dikasih sarung lagi, sarungnya sudah banyak dia, enggak kepakai sarungnya. Sementara dia perlu bayar utang. Perlu banyak yang kita perhatikan urusan zakat ini. Hei yang ngurusi zakat, jangan turuti hawa nafsu. Takutlah kepada Allah. Pandang mereka dengan cinta dan kasih sayang. Bukan untuk bangun pondok pesantren. Biar orang-orang kaya bangun pondok pesantren. Kalaupun orang fakir bangun pondok pesantren dari duitnya yang memang sudah diterima oleh dia, kemudian disedekahkan. Oh boleh saja, misalnya Anda berhak menerima zakat. Lalu Anda menerima zakat, setelah Anda menerima zakat, zakat Anda terima, Anda infakkan untuk bangun pondok, baru boleh. Karena sukarela dari diri Anda. Tapi kalau saya yang ngatur, enggak boleh. Ini yang perlu kami hadirkan dan selalu kami hadirkan. Kalau Anda duduk dengan orang banyak, maka Anda akan tahu bahwasanya yang perlu kita hidupkan adalah hati kita. Kita harus hidup hati kita melihat orang fakir yang ada di kiri kanan kita. Seorang anak muda datang kepada kami lalu berkata, "Aku sangat menyesal Buya, ibu saya meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni." "Bukan itu Buya. Karena ibu saya minta berobat ke rumah sakit, saya tidak punya duit sampai meninggal. Setelah minta ke rumah sakit, aku tidak punya duit." Setelah dengar begitu, apakah masih rela duitnya untuk bangun pondok pesantren? Kita perlu menghidupkan hati kita. Semoga Allah mengampuni. Akan tapi keinsyafan harus dicari, ditumbuhkan. Baik zakat. Ini zakat yang penjahat ini termasuk kejahatan dalam zakat adalah bagi-bagi zakat tapi salah penyalurannya. Kemudian setelah zakat adalah shaumi Ramadan. Ini sebetulnya poin pentingnya di sini karena kita Ramadan. Jadi pengarang ini menghadirkan hadis ini sebenarnya ingin mengambil masalah Ramadan ini. Jadi Ramadan syahadat, salat, zakat, wa hajjil baiti dulu, hajjil bait, haji dulu. Wa hajjil baiti dan haji. Hajjil baiti atau hajjil baiti melaksanakan haji. Dan haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Jadi Islam itu indah, enak, enggak ada dipaksa. Kalau Anda tidak mampu ya jangan mikir haji. Bahkan begitu mudah dan indahnya, tidak wajib bagi kita untuk mencari uang untuk haji, itu tidak wajib. Yang wajib adalah para suami mencari uang untuk nafkah anak istri itu, tapi tidak wajib bagimu untuk mencari uang untuk haji, enggak wajib. Enggak ada perintah kita untuk cari uang untuk haji, enggak ada. Akan tapi kapan wajib haji? Jika ternyata engkau menemukan dirimu tiba-tiba kok cukup dan ada uang lebih, baru wajib haji saat itu. Maka dari itu, karena kewajiban ini ada hubungannya dengan istitok kemampuan, maka jangan, enggak perlu Anda memaksakan. Biarkan berjalan begitu saja. Enggak usah pakai ngutang-ngutang, hanya pengen disebut Pak Haji saja, ini problem. Haji ngutang itu, cuman enggak ketulis di jidatnya. Kalau Anda tidak mampu, ya sudah. Melakukan sholat duha, sudah dapat pahala haji kok. Sholat Jumat, pahala haji. Indah. Enggak ada berat dalam beragama ini. Tapi ingat bagi siapapun yang telah Allah beri rizki, kalau sampai menunda-nunda haji, bisa jadi kalau mati seperti matinya orang jahiliyah. Maka biarpun haji dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tarakhi tidak wajib tahun ini, tapi harus ada azam. Niat saat ini kita berazam, mungkin kita akan haji tahun depan, dua tahun yang akan datang. Kita misal kaya hari ini. Jadi kalau ada orang kaya kok belum haji dan tidak ada niatan untuk haji, maka maksiat. Dia dosa. Tetapi kalau sudah azam, kan biasanya perlu ngatur waktu. Saya akan haji tahun depan aja deh, nunggu anak saya pas keburu gede, sebelum siap ditinggal. Maka sudah azam, mendaftar, itu terbebas dari dosa tersebut. Tapi kalau sama sekali tidak ada lintasan untuk naik haji, dan ini ada. Orang-orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi tidak pernah terlintas di hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia maksiat. Kalaupun jatuh fakir, tetap kewajiban haji di atas pundaknya. Sehingga nanti kalau mati, Tidak boleh dibagi dulu warisnya kecuali dipotong dulu untuk ibadah haji. Karena dia pernah kaya dan dia dosa di hadapan Allah. Dan kalau pengen haji, hei orang kaya yang muda, jangan nunggu tua. Kapan Anda haji? Secepatnya, karena kewajiban hendaknya Anda tunaikan secepatnya. Mumpung Anda masih muda, lebih enak daripada nanti sudah tua, banyak yang ikut nanti. Semurat, darah tinggi, linu-linu, aduh macam-macam. Mumpung masih muda. Sebagian orang itu haji itu katanya saya belum siap. Loh memang belum siap kenapa? Perilaku saya kayak begini loh. Bagus, kamu sadar. Hajilah dan berubahlah. Masa kemaksiatan akan diturut-turuti. Nanti keburu mati. Dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Jadi, jika Allah memberikan kepada Anda kecukupan, maka segeralah naik haji. Ini pembahasan khusus nanti masalah haji juga. Tentang syarat-syaratnya, aman di perjalanan dan seterusnya. Adanya bekal dan seterusnya. Yang jelas bagi siapapun yang merasa cukup ada bekal untuk naik haji, wajib segera niat atau azam untuk melaksanakan ibadah haji dengan mulai mendaftarkan dirinya dan seterusnya. Saya belum kaya tapi saya pengen haji, kalau nabung boleh tidak? Ya boleh saja, dengan catatan tidak mengganggu kehidupan Anda. Anda menabung sedikit demi sedikit demi sedikit. Selesai nabung haji, tatonya apa? Waduh, anak saya sakit, saya butuh. Ya, selagi butuh ya enggak usah haji. Pakai berobat tuh. Berarti bagimu wajib, haji belum? Wajib. Tapi kan sudah saya niatin haji. Niatin haji itu kamu niat ngumpulin untuk haji, jika ternyata pada akhirnya nanti kamu benar-benar kaya, cukup. Kalau ternyata tidak cukup, apalagi banyak utang dan sebagainya, selesaikan tuh utang dulu. Karena bagimu tidak wajib melaksanakan ibadah haji dalam keadaan seperti itu. Kekurangan enggak? Tapi menabung boleh, baik-baik saja menabung. Menabung untuk naik haji itu bagus-bagus dan hal yang baik. Akan tapi jika ternyata setelah menabung, tak taunya dia butuh uang tersebut untuk digunakan selain haji, apakah boleh? Boleh. Karena apa? Jika ternyata setelah terkumpul uang haji dan Anda butuh, berarti terbukti Anda belum wajib haji. Karena masih untuk kebutuhan yang lainnya, apakah kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk naik haji semuanya. Haji yang benar. Bukan haji jor-joran. Bukan haji pamer. Haji yang benar-benar khulus, tulus karena Allah. Sehingga haji itu kita adalah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shaumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadhan. Rawahu Imam, dan puasa di bulan Ramadhan. Dan ini intinya adalah puasa di bulan Ramadhan adalah pondasi daripada Islam. Jangan sampai termasuk puasa. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak berpuasa sementara dia tidak punya uzur. Dan masih ingat ada 9 uzur orang. Ada 9 uzur. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Dia adalah anak kecil, yang kedua adalah orang gila. Anak kecil dan orang gila. Kemudian orang sakit dan orang tua. 3 dan 4 orang, 3 orang sakit, 4 orang gila, orang tua. 5 6 orang haid dan nifas. 7-8 orang hamil dan menyusui. Yang ke-9 adalah hilang akal. Orang gila atau orang yang ke-9 adalah orang bepergian. Saya ulang. Anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila 2. Orang sakit dan orang tua 4. Orang haid dan nifas 6. Orang hamil dan menyusui 8. Orang bepergian, dan insya Allah ini rinciannya adalah di pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan memang pernah punya bahas. Jadi selain daripada 9 ini, Anda wajib puasa. Anda wajib berpuasa. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa tanpa udzur. Dan barang siapa yang tidak puasa tanpa udzur, yang diperkenankan tanpa udzur, yang dianggap maka hukumnya dosa dan dosa besar. Dan juga banyak kelalaian dari kita, lihat. Katanya si ahli ibadah, puasanya pun bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan jago puasa, tahajudnya pun enggak pernah putus. Akan tapi ternyata, bangun dapur saja, tukangnya tidak sholat 3. Ini bagaimana ini? Bahkan kadang tidak peduli seorang ustadz bangun pondok, ternyata tukangnya pada tidak puasa. Ketahuilah, dikhawatirkan yang masuk neraka pertama adalah ustadznya. Maka Anda harus peduli siapa yang bekerja di rumah Anda. Kalau orang yang bebas meninggalkan kewajiban, maka hati-hati, Allah saja dikhianati. Bagaimana dengan Anda sendiri? Allah saja dikhianati. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah sangat tidak takut kepada manusia. Hanya paling kalaupun takut, takut di saat dihadapannya. Kalau sudah tidak dihadapannya, ia bisa berbuat apa saja. Maka ayo kita hidupkan di rumah kita. Puasa, yang bekerja dengan kita harus berpuasa. Jika ternyata di dalam perjalanannya dia tidak mampu, ini babnya lain. Yang jelas harus berpuasa. Dan dianjurkan kita untuk meringankan bagi mereka. Misalnya kalau sudah musim puasa, apakah dikurangi jamnya? Atau pekerjaannya dikurangi dan seterusnya. Ini adalah termasuk sedekah untuk mereka. Dan ini adalah orang yang baik. Bos-bos yang baik itu seperti itu. Menghimbau agar karyawannya semuanya bisa beribadah. Dan kalau memang ada seorang bos seperti itu, maka ketahuilah tabungan pahalanya amat besar. Tapi begitu sebaliknya, alangkah banyaknya orang yang seolah-olah berada di tempat mulia, tapi tidak pernah peduli dengan siapa yang bekerja dengannya, sehingga dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak puasa, biarpun dia sendiri katanya ahli sholat, ahli puasa, ternyata dosa orang-orang yang di bawah naungannya ini, semuanya akan ditumpangkan kepada bos tersebut, atau ustadz tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua orang ini punya tanggung jawab, dan akan ditanya nanti akan tanggung jawabnya tersebut. Akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddithin, dua imam besar dalam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian juga, baik, sampai di sini saja insyaallah, biarpun nanti hadis selanjutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah, hadis yang serupa dan tidak perlu disyarah insyaallah pertemuan di esok hari. Ini saja yang mau ditanyakan, bersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kesuruhan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, mohon maaf. Sebenarnya kalau ada misal ada tetangga yang tidak sholat itu, misalnya suaminya gitu, istrinya sih sholat, itu sebenarnya tanggung jawab siapa Bu ya? Misalnya ada seorang tetangga yang istrinya sih melaksanakan sholat, kemudian suaminya itu tidak melaksanakan sholat. Misalnya saya sih, misalnya kalau mengasih tahu pada anak saya sendiri sih itu mudah. Kalau kepada orang lain kan gimana gitu Bu ya, solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, tentang zakat profesi ya Buya. Soalnya setiap bulan itu udah ketentuan dari pemerintah, hanyanya gaji itu dipotong untuk zakat profesi. Sedangkan kata Buya tadi sendiri katanya bilangnya semacam dolim. Nah kalau kita misalkan dari kita sendiri udahlah itu dianggap impak, bagaimana? Nah kalau zakat sendiri, zakat itu kita kasih kepada karyawan kita yang tidak mampu, itu dibolehkan tidak ya Bu ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang pertama adalah tetangga tidak sholat, gimana cara mengingatkannya? Singkatnya kan begitu. Kalau ada orang lain tidak sholat, intinya begini dulu. Tengok hatimu. Yang penting itu hati kita dulu terenyuh hidup, tidak hati kita. Jangan sampai hati kita tuh cuek melihat tetangga tidak sholat, sudah kebal kita. Itu yang berbahaya. Jadi mula-mula, kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu, yang perlu kita tengok adalah hati kita sendiri. Apakah kita mengingatkan dia karena memang kita cinta kepada dia, atau kita ingin nampakkan kesombongan kita. Jadi kalau kita melihat tetangga kita tidak sholat itu, sebetulnya kita lebih terenyuh daripada melihat tetangga kita ditabrak mobil. Karena ditabrak mobil itu adalah retak kepalanya, mati, mungkin bisa langsung masuk surga. Karena dia ditabrak mobil waktu mau berangkat ke masjid, kan begitu. Sementara kalau sudah meninggalkan sholat, neraka. Artinya hati kita harus hidup. Pokoknya jangan cuek deh, itu dulu. Kalau Anda cuek di saat melihat tetangga tidak sholat, khawatir hati Anda yang mati. Baik, kalau sudah hati kita hidup, maka apa yang Anda lakukan pertama? Jangan buru-buru Anda menegur dia dan mengingatkan dia. Panjatkan doa setiap saat, tanda hati Anda hidup. Ya Allah, tetanggaku itu baik, jadikan dia ahli sholat, ampuni dia dan seterusnya. Baru kemudian Anda mencari cara yang paling indah. bagaimana agar dia sholat. Sebab orang sholat kadang tidak bisa disuruh sholat. Mungkin kita ajak dia bergaul dulu, ajak main, ajak berkumpul, dan seterusnya. Maka pergaulan ini juga membantu sekali kadang, muqaddimah. Jadi kalau tutup poin datang assalamualaikum, Pak harus sholat, mungkin dia tersinggung dia. Tapi kalau diajak berkumpul misalnya, Pak, ya dia, gimana Pak kalau kita ngadakan pengajian di kampung ini, gimana caranya? Kalau perlu dia diajak ketua, enggak apa-apa, ketua majelis yasinan enggak apa-apa. Dia enggak sholat, kan mikir nanti akhirnya saya ketua majelis kok enggak sholat. Artinya Anda harus punya cara yang jitu bagaimana agar dia itu kebawa. Jadi jangan tutup poin, sebab kebenaran pun tidak harus diucapkan hari itu. Jadi harus ada mukadimah yang indah. Bagaimana kita menyampaikan, tidak perlu kita dengan misalnya pedang, gedar-gedar, kalau tidak sholat nanti tidak indah. Apalagi dia orang lain. Bukan yang ada di rumah kita, bahkan di rumah kita pun harus dengan keindahan. Jadi kalau Anda katakan kalau anak saya sih gampang, anak orang lain, sama sebetulnya, anak pun harus dengan niat yang benar. Justru dengan anak itu kadang-kadang kita tuh salah, mentang-mentang anak justru kadang kita kurang halus menyuruhnya. Karena mentang-mentang anak, oh no no no, akhirnya anaknya hanya takut. Bukan anaknya itu tunduk dengan kebenaran, tapi hanya takut dengan bapaknya. Berarti kita belum sukses. Sehingga kalau kita mati, anak kita bisa saja meninggalkan sholat lagi. Jadi strategi ini penting. Yang perlu kita ambil adalah hatinya bagaimana rindu untuk melakukan kebaikan. Maka Anda bergaul, duduk dengan dia, assalamualaikum, seling, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, terus bahkan mungkin sesaat dapat. Kadang didatangi dengan permintaan misalnya. Orang tidak sholat, tapi ternyata di saat kita datang misalnya, Pak, mohon maaf, ini kita lagi renovasi musola ini, menjelang Ramadan. Semoga lah kita yuk, kalau bisa siapa yang mau bantu, biarpun 1.000, 2.000 lah, semoga dengan itu semuanya kita selamat. Ternyata bisa saja terketuk hatinya, lalu membantu. Orang tidak sholat membantu dulu, biarkan dia membantu musola untuk sholat. Maka dengan bantuannya ini bisa jadi menjadi hidup hatinya sehingga dia mau sholat. Ini, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah tentang zakat profesi. Zakat profesi ini ketahuilah bahwasanya berapa sih gajimu? Karena zakat profesi ada dari tenagamu. Bagaimana tenaga dikeluarkan zakat? Maka bagi yang berpendapat zakat profesi itu ternyata harus diringankan seringan-ringannya. Dengan cara penghitungannya adalah diperkirakan itu seperti panenan, setiap bulan dikumpulkan 1 tahun. Setelah terkumpul 1 tahun, gambarannya kan bisa dikira-kira gaji per bulan berapa, kalikan 12 bulan, kemudian setelah itu ambil untuk operasionalnya, bersih, baru setelah itu dikeluarkan zakatnya. Gaji Anda misalnya berapa? 5 juta, 5 juta kali 12, berapa? 60 juta, yang gaji 5 juta kali 12, 60 juta. Setelah dari 60 juta itu operasional untuk bensin segala macam ini berapa? Wah, tinggal 40 juta. Kalau ternyata untuk operasional tinggal 40 juta, maka Anda belum wajib zakat. Sebab wajib zakat adalah berapa? Senilai emas 84 gram, emas murni. Kalikan 80 atau sampai 90 gram. 84 sampai 90 gram. Kalikan 90 gram emas murni dengan rupiah. Rupiahnya berapa? Yang jualan emas angkat tangan berapa ini? Atau yang suka beli emas itu? Emas yang 24 karat ya? Kak, hah? 450, anggap saja 500 deh. Ya? 450, emas murni itu atau yang 20 karat? 24 karat. 24 karat 450.000? Enggak mungkin, ya? 500 lah. Berarti 500 kali 9 90. Berarti 45 juta. Baru setelah itu dikeluarkan 2,5%. Itu pun bagi yang mengambil dan berhati-hati sekali urusan zakat profesi. Jadi kalau masih 3 juta dan sebagainya itu, mari 5 juta pas-pasan, kepotong lagi. Karena harus bersih dari operasional. Ini bukan seperti peternakan, penghasilan, bukan seperti yang lainnya, bukan usaha perusahaan, pabrik dan seterusnya. Ya ini. Kalau Anda nih ini makanya perlu ditinjau kembali karena ada yang main potong. Belum lagi setelah itu zakat dipotong oleh negara atau sebagainya. Enggak tahu cara penyalurannya bagaimana itu nanti. Jadi banyak ruwetnya di situ nanti. Seperti apa? Maka mengurusi zakat ini penting dan kami sangat senang kalau seandainya dari pihak negara itu menangani dengan serius. Wah, ini istimewa. Bahkan mereka lebih mampu di dalam menyelesaikan ini karena mungkin semuanya akan digaji oleh negara. Sehingga zakat ini bisa benar-benar bersih, aman. Bisa jadi. Oleh sekarang zakat fitrah saja dikumpulin ke kabupaten, enggak tahu setelah itu ternyata katanya setelah hari raya belum dibagi zakat fitrahnya, masih numpuk di situ. Lah ini Pak Bupatinya ini yang masalah, bukan Bupati Cirebon, saya enggak ngerti ini Cirebon apa yang lainnya. Bupati kan banyak, bukan Bupati Cirebon saja. Saya enggak ngerti kalau Bupati Cirebon apakah sudah nyalurkan atau enggak, saya enggak ngerti. Saya enggak ngomong Bupati si A, si B, si C. Nah, ini ada pertanyaan, ini ada zakat fitrah dikumpulin di kabupaten, sudah begitu tak tahunya apa, sampai selesai lebaran zakat fitrahnya belum dibagi. Nah ini, kalau sudah begitu ya jangan dipercaya dong. Memang zakat itu nyampe kepada mereka sebelum mereka berhari raya, zakat fitrah itu. Jadi sekarang banyak orang yang tidak mengerti zakat, ngumpulin zakat. Aduh, duit itu pada seneng rupanya orang. Pada seneng duit. Baik. Kalau seandainya Anda termasuk tergolong orang yang belum wajib zakat profesi, karena zakat profesi bagi yang mengatakan pun dengan rambu-rambu yang sangat banyak sekali. Sehingga jangan dikit-dikit zakat profesi, dikit-dikit zakat profesi. Oh enggak, hati-hati. Bagi yang menyatakan wajib pun ternyata rambu-rambunya sangat banyak sekali. Kalaupun ternyata Anda terbukti belum wajib zakat, kalau Anda niatkan sedekah ya boleh-boleh saja. Niatkan sedekah sah-sah saja. Bahkan kalau diniati zakat, Anda menduga itu wajib juga mendapatkan pahala wajib. Yang salah adalah yang memberi fatwa kepada Anda. Jadi berbuat zalim pada orang kaya pun juga tidak boleh, seperti halnya tidak boleh berbuat zalim pada orang miskin. Sekarang Masya Allah, lembaga zakat dengan orang fakir zalim, dengan orang kaya zalim, habislah. Waduh, hebat benar ini. Hartanya orang fakir dijadikan pembangunan sana sini, enggak karu-karuan, katanya maslahah ammah. Ternyata orang kaya pun juga didedel harus keluar zakat padahal mereka banyak yang tidak, ada yang tidak wajib zakat. Memang di sana ada orang kaya yang tidak wajib zakat, yang sudah wajib zakat tidak membayar zakat. Ini babnya beda, dia yang harus kita sadarkan. Kita beri bimbingan. Tapi pengurus zakat ini harus waspada. Baik, kemudian, bolehkah zakat diberikan kepada karyawan? Karyawan berhak mendapatkan gaji dari Anda. Selesai. Jika ternyata asalkan itu bukan dari untuk gaji, Anda punya karyawan setiap bulan mendapatkan gaji dari Anda 1 juta, akan tapi ternyata dari gaji 1 juta itu memang tidak cukup, sehingga dia adalah karyawan yang fakir dan dia tidak hidup di bawah naungan Anda, jadi makannya sendiri, ngurusi kehidupannya sendiri, maka ketahuilah karyawan Anda pun berhak menerima zakat dari Anda karena dia tidak hidup di bawah naungan Anda, tapi dia hanya bekerja dengan Anda mendapatkan gaji dan dia masih fakir, maka dia berhak mendapatkan uang zakat dari Anda karena dia fakir. Kecuali karyawan yang hidup dengan Anda, makannya Anda jamin, kehidupannya Anda jamin, sampai itu Anda kasih gaji, maka dia tidak berhak mendapatkan uang zakat dari Anda. Tapi karyawan yang kerja pulang pergi, dia ngurusi anaknya, kalau ternyata dia adalah orang yang fakir, gajinya tidak cukup, atau dia terkebelit utang, maka bahkan sangat pantas jika zakat Anda, Anda berikan kepada mereka, sehingga orang di kiri kanan Anda segera sejahtera. Itu. Bahkan zakat itu sangat penting untuk disalurkan kepada kerabat juga yang fakir, termasuk karyawan yang fakir, perlu diperhatikan. Dan itu lebih penting daripada harus Anda kirim ke satu tempat, enggak tahu nih ini. Jadi zakat itu khatu min ahniyahim wa turaddu li ahli fuqara'ihim, diambil dari orang kaya kampung itu, dikembalikan kepada orang fakir kampung itu. Jadi sebaiknya zakatnya orang sendang itu, ya dikembalikan kepada orang sendang sebaiknya. Coba kalau orang sendang, saya misal orang kaya di sendang, saya zakat, atau zakat saya disalurkan ke tempat lain, tetangga saya enggak dapat. Dia hanya dapat deru mobil, debu, suara mesin, dan seterusnya, enggak dapat bagian zakat. Jadi ada adab dan tata krama membagi zakat itu ada. Jadi Anda orang sendang punya kekayaan di sendang misalnya, ya orang yang sering terganggu dengan perusahaan Anda itulah yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat Anda. Itu menghibur hatinya. Tatanya dibawa oleh lembaga zakat mana, sudah itu enggak peduli dengan urusan Anda, sudah begitu salah lagi menyalurkannya. Wah, enggak karu-karuan urusan zakat. Kami himbau Anda serius membayar zakat. Berikan, bahkan dengan tangan Anda pun tidak apa masalah. Di zaman yang sudah meragukan seperti ini, perlu Anda serius dengan diri Anda sendiri. Yang penting jangan bertanya kepada ulama yang benar. Bagaimana saya meluarkannya? Kepada siapa harus aku berikannya? Sehingga pahalanya bisa sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna wa usurna wa la takhudulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan kejayaan, kemuliaan untuk kami semua. Dan kami mohon ya Allah, dengan Ramadan ini, buka untuk kami segala kebaikan ya Allah, lahir dan batin, dunia akhirat kami. Dan kami mohon dengan Ramadan ini, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mulia di dunia dan di akhirat. Keluarga kami keluarga mulia di dunia dan di akhirat. Santri-santri kami santri yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang belajar bersama kami mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah jaga hati kami, jaga iman kami, jaga akidah kami. Tetapkan kami kepada akidah yang koridoi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Dan kami mohon ya Allah, engkau maha tahu tentang kami. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah kami semua ya Allah. Berikanlah jasad kami, berkailah hati kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah kami, berkailah usaha kami, berkailah kendaraan kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah pasar-pasar kami, berkailah pondok kami, berkailah sekolah-sekolah kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada orang tua kami dan guru-guru kami pengampunanmu. Dan ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan maksiat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله كالجنة ذبك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سيتقبل منا بركة الفاتحة Jangan lupa majelis pagi, majelis akhlak, habis sholat subuh, kemudian jam 10:30 akidah. Jangan lupa, insyaAllah. Ini saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.